أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Allahu Jalla wa Ala telah memperlihatkan kepada setiap hambanya, laki-laki ataupun wanita, akan keluasan nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Allahu Jalla wa Ala menginginkan dari setiap hamba-hamba tersebut agar mereka mampu dan sanggup untuk menggunakan anugerah dan pemberian dari Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala itu dalam ketaatan kepada-Nya. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita kerjakan dan laksanakan pada siang hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi dan dalam. Kita mengetahui segenap saudara kami kaum muslimin, di saat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala setelah memperlihatkan keluasan nikmat dan karunia-Nya, Allah menganugerahkan satu karunia yang paling berharga di dalam hidup, yang paling agung dan mulia, yang kita tidak mungkin akan menemukan di dunia ini badiluha. Penggantinya, harganya, nilainya, rahimani wa rahimakumullah, yaitu nikmat bertemunya kita bersama para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, pada siang hari ini Allah Jalla Jalaluhu telah menganugerahkan nikmat yang besar dengan datangnya seorang alim min ulama'i ahli sunnah wal jama'ah menziarahi kita rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah nikmat yang agung dan besar yang kita harus berbangga pula dengannya, yang kita harus bersenang hati karenanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah Rabbuna Subhanah duduknya beliau di hadapan kita pada siang hari ini, kita bisa mengambil faedah dari tulisan beliau hafizahullahu ta'ala dan dari akhlak dan perilaku beliau hafizahullahu ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara tentang sesuatu yang agung dan besar dan tinggi nilainya di dalam hidup, yaitu al-istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak ada satupun dari kita memungkiri tentang dunia ini memang diciptakan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, tempat diujinya hamba-hambanya rahimani wa rahimakumullah. Jikalau seorang muslim dan muslimah mengerti dunia ini sebagai negeri ujian dan cobaan, berarti dia tahu kalau dia ini diciptakan bukan untuk dunia. Dia menyadari dan memahami bahwa akhir dari kehidupan ini dia harus berada dalam negeri yang lain selain negeri dunia ini, yang akan dibinasakan oleh Allah Rabbuna Subhanah, yang akan dihancurkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai negeri ujian dan cobaan, kita telah mengalami sendiri di dalam hidup betapa seringnya kita gagal, tidak sanggup untuk memikul satu ujian yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menemukan juga di antara ujian-ujian yang telah kita dapatkan banyak perkara yang akan melemahkan, yang telah melemahkan iman, melemahkan ibadah kita, melemahkan semangat di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Kemudian Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengingatkan, ternyata nilai dalam perjuangan hidup engkau di negeri ujian ini ada pada penghujungnya, yaitu wafat rahimani wa rahimakumullah. Innamal a'malu binniyati, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai dari amalan masing-masing kita ini akan bisa terlihat di penghujungnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di penghujung itulah pintu keberhasilan untuk bisa kita memasuki pintu atau negeri yang kedua yang disebut oleh para ulama babun min abwabi akhirati, satu pintu dari pintu akhirat, itulah alam barzakh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jikalau engkau termasuk dalam catatan orang-orang yang berhasil keluar dari dunia ini lalu kemudian masuk ke alam yang kedua, fa'abshir, bergembiralah engkau dengan nikmat yang lebih besar dari apa yang engkau telah perjuangkan di dunia ini rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang engkau telah korbankan di dunia ini dalam menjalankan ketaatan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abshir ba'da dzalika, bergembiralah engkau jikalau engkau lulus dari pintu dunia, yaitu dalam penghujung kehidupan engkau termasuk dalam husnul khatimah, engkau akan aman untuk melewati pintu alam barzah, alam barzah sebagai pintu akhirat untuk bisa bertemu dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafizani wa hafizakum Allah jami'an. Namun yang perlu kita ingat bahwa ternyata untuk sampai meraih kemuliaan itu, ternyata kita dituntut untuk berjuang dan bertarung. Kita dituntut untuk berkorban di dalam hidup ini. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masbathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Jalla Subhanahu, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum ditimpakan dan diujikan kepada kalian hal-hal yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Telah diuji oleh kesakitan, madarrah, telah diuji oleh kegentingan dan ketakutan di medan perang, rahimani wa rahimakumullah. Karena ketakutan yang ngeri dan ujian yang besar serta kegoncangan di medan laga, para sahabat Nabi ay Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Rabbuna Subhana? Qala al-ulama'u, ucapan Rasul dan para sahabatnya, kapan datangnya pertolongan Allah? Bukan karena dilandasi keraguan-raguan mereka akan turunnya dan datangnya pertolongan Allah Rabbuna Jalla Subhana, namun karena kengerian, ketakutan, kegoncangan yang amat sangat dahsyat di dalam bermembela agama Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mencekik leher-leher mereka atau yang telah mencekik hulqum mereka dengan ketakutan tersebut, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Ma'asyiral muslimin, sudahkah kita mendapatkan ujian seperti ujian para penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Subhan? Kalau kita melihat ujian dan cobaan umat-umat terdahulu, ternyata kita ini belum mendapatkan seperti yang mereka telah dapatkan dalam memperjuangkan agama Allah Rabbuna Subhan. Maka dari itu saya menyampaikan, pertama buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat melalui majlis ini, agar kita mengerti bahwa di saat seorang muslim dan muslimah diberikan hadiah dan hidayah oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontohi dan menapaki jalan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka ini adalah nikmat yang besar yang harus dipertahankan, yang harus dijaga, yang harus dilindungi, hafizani wa hafizakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di saat Allah Rabbuna Subhanah menjadikan mereka sebagai seorang sahabat yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam, menerima bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, kita mengerti riwayat awal kehidupan mereka di dalam mengikuti ajaran Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan kesakitan di dalam hidupnya, bahkan penuh dengan siksaan, taruhan nyawa, rahimani wa rahimakumullah. Namun semuanya itu mereka lakukan dengan terus maju untuk mengejar nilai terakhir di balik hidayah dan pemberian dari Allah Rabbuna Jalla Subhana, yaitu surganya Allah Jalla Subhana, dan juga memandang kepada wajah kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa nilai hadiah dan pemberian dari Allah hidayah itu, nilainya adalah surganya Allah Rabbuna Subhana. Nilainya adalah bisa memandang atau melihat kepada Allah Rabbuna Subhana. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah di saat itu berseri-seri kata Allah Rabbuna Subhana, di saat wajah-wajah itu memandang kepada Allah Rabbuna Jalla Subhana. Kita mengerti tentang bagaimana Bilal bin Rabah, kita mengerti tentang bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, mereka telah ditawarkan kedudukan, mereka telah ditawarkan dunia, mereka telah ditawarkan kebebasan dari perbudakan, dengan syarat untuk meninggalkan dan melepaskan nikmat dan anugerah dari Allah Rabbuna Subhanahu, melepaskan hadiah dan hidayah yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu kepada mereka, barakallahu fikum. Namun subhanallah, itulah dia rasa syukur yang dalam dan tinggi, bahwa ternyata nikmat ini mereka lindungi, nikmat ini mereka jaga, nikmat ini mereka pelihara. Silakan mereka bisa mencucurkan darah dan jasad ini, mereka bisa memukul jasad ini, namun mereka tidak bisa merobek keyakinan yang telah diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, rahimani wa rahimakumullah, kepada mereka adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, generasi yang telah teruji dalam hidupnya di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, ternyata sudah berlalu, rahimani wa rahimakumullah. Mereka telah berlalu, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, akankah ada peluang bagi kita untuk kemudian mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan, meraih apa yang mereka telah raih? Adakah peluang bagi kita sekarang ini? Maka Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban di dalam Al-Qur'anul Karim akan adanya peluang bagi kita di masa sekarang ini untuk bisa memperoleh apa yang telah diperoleh oleh generasi pertama umat ini, terbaik, selamat, paling mengetahui tentang agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla Subhanah memasukkan kita ke dalam golongan ini, orang-orang yang mengikuti generasi terdahulu yang mereka telah dimuliakan oleh Allah, yang mereka telah berlalu dengan ridha-Nya, yang mereka telah berlalu dengan janji Allah, dengan surga-Nya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan peluang kepada kita, dan juga diberikan setelah mendapatkan kesempatan dan peluang ini, diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dan istiqomahan, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, saya menyinggung hal ini adalah buat diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat, karena tantangan untuk menapaki kebenaran atau meraih kemuliaan di sisi Allah ternyata butuh pengorbanan dan perjuangan yang tinggi dan dalam, karena kita diberitahukan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala sendiri, tidak ada satu jalan, la qudanna lahum siratal mustaqim, kata Allah Rabbuna Subhanahu bercerita tentang adanya pihak-pihak dan makhluk-makhluk Allah yang tidak setuju dan tidak ridha akan adanya orang yang mencoba membuka pintu kebaikan. Kata Allah Jalla Subhanah menceritakan pihak yang tidak setuju ini, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, saya benar-benar akan menghalangi jalan engkau, siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus, aku akan duduk padanya sehingga tidak ada seorang pun yang ingin membuka kebaikan di dalam hidupnya melalui bimbingan Allah dan Rasulnya kecuali duduk di hadapannya syayatin. Dia harus, barakallahu fikum, menumbangkan dan mengalahkannya, syaitan yang ada di depan kita ini. Ditambah lagi adalah nafsul ammarah bisu'i, nafsu yang senantiasa mengajak, menyeru kita dalam melaksanakan kejelekan dan keburukan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah pihak yang tidak setuju jika seseorang ingin membuka pintu kebaikan di dalam hidupnya melalui syariat Allah Rabbuna Subhanahu. Sekarang Allah telah membukakan pintu kebaikan tersebut. Allah Jalla wa Ala telah membukakannya. Sekarang tinggal kita ini, maukah kita masuk melalui pintu kebaikan ini atau kita tidak mau masuk ke dalamnya? Yang kedua, jikalau engkau telah memasuki pintu kebaikan ini, berarti ada isyarat dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah, anda harus bersiap-siap untuk bertarung dan berjuang, untuk berkorban. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan banyak ujian dan cobaan yang diturunkan. Maka ujian dan cobaan pertama kali yang engkau akan hadapi, yang akan menghalangi diri engkau untuk membuka kebaikan ini, tadi yang kita sebutkan, adanya pihak yang duduk siap dengan segala langkah dan caranya, siap dengan kesabaran yang ada pada dirinya untuk mengganggu, menggoda, menggagalkan anda atau mengotori nilai kebaikan yang anda akan kerjakan. Hadirani wa hadiratullah. Itulah pihak syaitan. Barakallahu fikum. Yang kedua, pihak yang lain ternyata ada dalam organ tubuh kita ini yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu yang jelek atau nafsu itu selalu mengajak dan menyeru untuk berbuat jelek dan jahat. Kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin mengaku dengan jujur betapa seringnya kita kalah dan gagal. Barakallahu fikum. Menghadapi bisikan dan rayuan syaitan, ajakan nafsu kepada kejelekan dan keburukan, betapa seringnya kita gagal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah Rabbuna Subhanah, maka tentu kita pertama akan berada pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, karena besar ujian dan cobaannya, maka aduhai betapa sangat butuhnya kita untuk al-istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Untuk kemudian membuka terkait tentang permasalahan istiqamah ini, saya mengajak segenap saudara kami kaum muslimin. Pertama, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-istiqamah dan di mana hakikat al-istiqamah, untuk kemudian kita mengoreksi ulang, sudahkah kita mendapatkan anugerah al-istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya memulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Amr, Wakil Abu Amr, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah qul li bil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك. Kata سفيان بن عبد الله رضي الله عنه, يا رسول الله, katakan kepadaku satu ucapan atau kalimat yang saya tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Permintaan sahabat Jalil Sufyan ibni Abdullah telah dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau meminta agar Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada beliau amral islami kafian, urusan Islam yang sempurna dan mencakup, yang tidak butuh lagi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu untuk menanyakannya dan memintanya kepada selain Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan yang singkat dan padat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah engkau di atasnya. Banyak riwayat yang semisal dan ada tambahannya dalam riwayat di luar Al-Imam Muslim rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bihi." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkara dan urusan yang saya bisa berpegang dengannya. Kata Sufyan ibni Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Jawaban Nabiuna alaihi salatu wassalam, "Qul amantu billah, qul rabbi Allah, thumma istaqim." Katakanlah oleh engkau, Rabbu adalah Allah, lalu istiqomahlah engkau. Qultu, kata Sufyan ibni Abdullah, "Ma akhwafu ma takhafu alayya." Ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan dan khawatir akan menimpa diriku ini ya Rasulullah? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bercerita, "Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha." Kata Sufyan ibni Abdullah, lalu kemudian beliau mengambil lisan beliau, memegang lisan beliau, kemudian beliau mengatakan, "Ini dia yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas diri engkau." Beliau mengambil lisannya, kemudian mengatakan, "Ini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahumallah dari Abdullah ibn Sufyan ibn Abdullah anna rajulan, bahwa ada seseorang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin fil islami, la as'alu anhu ahadan ba'daka." Kata orang tersebut, kata Sufyan ibni Abdullah, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu perintah yang saya tidak akan menanyakan hal itu kepada selain engkau." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Saya bertanya, sama attaqi, dengan apa saya bisa melindungi diri, atau apa yang harus saya jaga, saya pelihara di dalam hidup ini? Kata Sufyan ibni Abdullah, fa'auma'a ila lisanihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan kepada lisannya. Subhanallah. Kita akan mengerti nanti setelah hadis ini apa yang dimaksud dengan istiqamah. Hakikat istiqamah, wa aslul istiqamati, dasar prinsip asas istiqamah. Agar kita mengerti, sudahkah kita ini masuk dalam apa yang selalu diminta oleh al-imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah, setiap beliau membaca ayat Allah, Allah Rabbuna subhanah, innal ladina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Kata al-imam Al-Hasan al-Basri, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami al-istiqamah. Kata Al-Hasan al-Basri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan dan menjelaskan ayat Al-Qur'an Al-Karim yang mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah ketika dia mengikrarkan kami beriman kepada Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam tiga riwayat ucapan beliau, orang yang istiqamah itu ada alladzina lam yusyriku billahi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah Rabbuna Subhana dengan sesuatu apapun. Dalam riwayat yang lain, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang istiqamah itu adalah alladzi lam yaltaqitu ila ilahin ghairih, orang yang tidak pernah menoleh menengok kepada ilah selain Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Riwayat yang ketiga yang dimaksud dengan fumattaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, adalah istiqamu ala annallaha rabbuhum. Istiqamahnya mereka untuk kemudian mengatakan Allah adalah Rabb mereka. Dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa istiqamah yang beliau maksudkan adalah istiqamatul qalbi, kelurusan hati kita ini. Kita akan sebutkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab mengatakan, yang istiqamu, orang-orang yang istiqamah itu adalah lam yurawighu rawghana ta'labi, orang yang tidak pernah menoleh sebagaimana tolehannya serigala. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu barakallahu fika. Dari sini kita mengerti tentang isyarat yang dimaksud oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu bila Anda berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, berada di atas kelurusan manhaj dan kesucian akidah, maka Anda tidak pernah menoleh kepada siapapun yang keliru manhajnya, rusak akidahnya, hasidani wa hamidakumullah jami'an. Tetap kebenaran itu di atas segala-galanya. Kendatipun yang salah itu adalah guru yang paling Anda hormati, yang paling Anda sayangi, guru yang paling banyak berjasa di dalam hidup Anda. Tidak hanya terkait dengan harta benda, mungkin terkait juga dengan pengajaran dan pelajaran. Tapi jikalau dia menyimpang dari al-haq, kalau dia menyimpang barakallahu fikum dari kebenaran, maka Anda mencintai kebenaran di atas segala-galanya, hafizani wa hafizakumullah. Jikalau Anda berada di atas kelurusan manhaj, lalu kemudian ada tawaran kanan dan kiri terkait dengan permasalahan dunia, wariasa, kedudukan, Anda tidak pernah mengurungkan niat untuk terus berjalan di atas kebenaran sampai hayat datang atau ditutup oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya al-istiqamah. Anda tidak menoleh ke kanan, Anda tidak menoleh ke kiri, Anda tidak menoleh ke belakang, Anda terus maju di atas jalan yang lurus ini sampai kemudian kematian datang menjemput Anda rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang istiqamu, orang yang mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, kemudian istiqamah adalah al-akhlasu lahu dina wal amala. Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan agama bagi Allah dan juga mengikhlaskan di dalam beramal. Barakallahu fikum. Telah dibahas oleh para ulama bahwa ternyata keikhlasan itu merupakan a'adzu syai'in fi hayatil basyariyah wal mu'minin, sesuatu yang paling tinggi, paling sulit, paling berat untuk kemudian bisa digapai oleh seorang muslim dan muslimah. Terkait dengan permasalahan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bercerita tentang orang-orang yang belajar ilmu agama. Aktsaru man yatlubul ilma yatlubuhu lirriyasati wal mali. Lirriyasati wal mal, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kebanyakan, mayoritas orang yang belajar ilmu, belajarnya untuk mendapatkan kedudukan dan juga harta, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tabarakallahu fikum. Terkait tentang permasalahan keikhlasan ini, perlu kita mengingatnya bahwa salah satu cara untuk menjaga dan memelihara nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini, nikmat hidayah untuk berjalan di atas siratal mustaqim, maka semua yang terkait dengan jalan yang lurus harus berjalan di atasnya, harus dibangun di atas kifil ikhlasi, merealisasikan keikhlasan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, untuk kita menjaga dan memelihara dakwatul haqq ini, mulazamatus sidq. Anda harus bersikap jujur. Jangan berdusta. Jangan berbohong. Apalagi berdusta mengatasnamakan dakwah Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Memang benar bahwa dusta itu adalah balas gratis, namun suatu saat pasti akan dibongkar rahimani wa rahimakumullah oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka mulazamatus sidqi harus selalu menghiasi diri untuk menjaga nikmat yang besar dari Allah ini dengan as-sidq, sikap kejujuran. Maka inilah yang dimiliki oleh generasi pertama umat ini di dalam memikul nikmat Allah Rabbuna Subhanahu, selalu berhias dengan perhiasan kejujuran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan berdusta. Sekecil apapun, apapun terkait dengan hidup Anda ini, jujurlah. Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan memelihara nikmat yang besar ini, barakallahu fikum. Yang ketiga, harus kita pelihara dan jaga agar barokah selalu berada, barokah dakwah ini selalu berada di dalam hidup, yaitu kita harus senantiasa mengoreksi ulang dalam hidup kita ini perkara-perkara yang menyelisih manhajnya, jalannya Nabiuna alaihi salatu wassalam. Kita harus mengoreksi ulang, karena kalau kita datangkan pertanyaan, apa yang Anda harapkan dari dakwah ini, barakallahu fikum, apa yang Anda inginkan? Mungkin dari kita menjawab dengan jujur, dakwah ini adalah dakwah barokah. Kami ingin mendapatkan kebarokahan darinya. Kalau ini jawabannya, maka ingatlah, kita harus melakukan koreksi total di dalam hidup ini. Jika kita ingin mendapatkan barokah, betapa seringnya hidup tidak diberkahi oleh Allah Rabbuna Subhanahu, karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan dan perbuat rahimani wa rahimakumullah, yang kita tidak bertaubat kepada Allah Rabbuna Subhanahu darinya, barakallahu fikum. Jikalau barokah yang kita inginkan melalui da'watullah jalla wa ala dalam hidup ini buat kita sebagai seorang suami, buat kita sebagai seorang istri, buat anak-anak kita, kalau kita sebagai pimpinan pondok pesantren atau pendiri pondok mengharapkan barokah padanya, juga barokah yang diperoleh oleh murid-murid kita, santri-santri kita, kalau kita sebagai seorang dai ilallah, maka tidak ada caranya untuk mendapatkan barokah kecuali harus mengoreksi ulang secara total perjalanan yang kita lakukan di dalam memikul amanah da'watu ilallah jalla fi'ala. Mungkin kita menyadari peristiwa diujinya para sahabat Nabi yang langsung dipimpin oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pada perang Hunain rahimani wa rahimakumullah jami'an. Muncul dari sebagian orang sikap ujub yang tidak akan dikalahkan oleh lawan, yang memimpin peperangan adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukannya, mereka-mereka yang suci terbaik umat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab dan selainnya, dan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena adanya kekeliruan dari sebagian yang lain, Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian kepada mereka. Barakallahu fikum. Sekarang, jikalau kita menginginkan barokah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, kita harus mengoreksi hidup kita ini. Jangan sampai ada hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga jalan yang telah ditapaki oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Koreksi diri kita sebagai seorang dai ila Allah. Adakah hal-hal yang keluar dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau adakah yang keluar dari ucapan saya, perilaku saya, ide-ide saya, akhlak saya, ibadah saya dari tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam atau tidak? Koreksi kembali. Kenapa? Karena Anda ingin barokah di atas dakwah ini. Barakallahu fikum. Tapi jikalau Anda menginginkan selainnya, ingin dunia di belakangnya, maaf, Anda salah jalur. Anda salah jalan. Bahwa ini bukan untuk meraih dunia. Jalan dakwah tu sunnah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anda harus kita beritahukan jalannya. Jikalau Anda ingin dunia, rahimani wa rahimakumullah, di belakangnya. Tapi jikalau Anda ingin barokah dakwah ini pada diri Anda, pada ma'had Anda, pada masyarakat Anda, maka inilah dia yang harus kita lakukan. Sebagaimana bimbingan ulama-ula, rahimani wa rahimakumullah, kita harus melaksanakan koreksi ulang. Jangan-jangan ada padanya hal-hal yang menolak turunnya barokah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau engkau sebagai seorang pendiri pondok pesantren, maka apa yang Anda inginkan di balik usaha Anda mendirikan pondok pesantren tersebut? Hal turidu barakatan minallahi jalla fi'ala. Apakah Anda menginginkan turunnya barokah dari Allah pada ma'had Anda, atau Anda menginginkan dunia dari belakangnya? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau kita menginginkan barokah, berarti kita harus mengoreksi total segala yang terkait dengan pondok pesantren kita. Jangan ada padanya hal yang menutup dan menolak serta menghadang turunnya barokah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau engkau mencetuskan ide untuk mendirikan sebuah pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, maka Anda harus mengoreksi total. Jikalau Anda ingin barokah di belakangnya, maka koreksi. Jangan ada hal-hal bertentangan dengan dakwatullah jalla yang mubarakah, yang berberkah ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jikalau perjuangan besar yang langsung dipimpin oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, Nabiuna alaihi salatu wassalam, yang perjuangan diikuti oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah Rabbuna Subhanah lahiriah dan batiniahnya, itu pun mendapatkan sesuatu ujian karena satu bagian kekeliruan dan kesalahan. Fama baluna, bagaimana kita ini, rahimani wa rahimakumullah, lagi barakallahu fikum, untuk kemudian terhalangnya, terhadangnya dari barokah. Tentu lebih besar kemungkinannya dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita ingin memelihara dakwah ini, jikalau kita ingin berjuang untuk dakwatullah jalla wa ala, jikalau kita ingin berjuang untuk sunnah Nabiuna alaihi salatu wassalam, maka kita harus melakukan koreksi secara total apa yang kita lakukan dan perbuat di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan melelang dakwatullah jalla wa ala untuk kepentingan diri sendiri. Jangan melelang dakwatullah jalla wa ala untuk meraih sekuil dari kenikmatan dunia. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad al-Imam hafizahullahu ta'ala, untuk kita harus berjalan benar-benar di atas manhajul anbiya'i zahiran wa batinah, lahiriah kita dan batinah kita. Dari sini kita mengerti aduhai betapa beratnya yang dinamakan dengan al-istiqamah. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaqamu ala ta'atillahi. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, orang-orang yang benar-benar istiqamah lurus di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu mala wala mansaban. Dia tidak menginginkan harta di belakangnya, tidak menginginkan kedudukan, barakallahu fikum. Karena tidak ada seseorang yang Allah inginkan padanya babal khair, diinginkan kepadanya oleh Allah al khair, melainkan Allah akan masukkan ke dia ke dalam golongan yang selamat, golongan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum. Lalu kemudian al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, yang dimaksud dengan al-istiqamah yaitu sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'ridin anhu yumnatan wa la yusratan wa yashmalu hadha fi'la ta'at kullaha كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها لذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang dimaksud dengan istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang tidak ada kebengkokan padanya, kanan ke kiri. Dan istiqamah ini mencakup semua bentuk ketaatan mengerjakannya, baik ketaatan yang berbentuk lahiriah dan berbentuk batiniah, meninggalkan segala larangannya seluruhnya. Itulah yang dimaksud dengan al-istiqamah. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita mendapatkan jawaban bahwa istiqamah itu pada diri seseorang nampak ada ketekunan dia di dalam menjalankan ketaatan. Tidak kemudian sebentar dia melaksanakan ketaatan bersama pula orang-orang yang istiqamah, sebentar bersama orang-orang fasik, ahlul bid'ah dan yang semisalnya. Kemudian barakallahu fikum, istiqamahnya seseorang terlihat ketabahan dia untuk meninggalkan al-muharramat, keharaman-keharaman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istiqamah, dia selalu berjalan di atas, berada di atas jalan Allah yang lurus. Ketaatan yang dia telah ilmui berusaha untuk dikerjakan. Jikalau ada ketaatan yang belum sanggup dia untuk mengerjakannya, pertama dia berazam kuat untuk bisa melaksanakannya. Yang kedua berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanah untuk kemudian Allah bisa menyampaikan dia ke dalam ketaatan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau barakallahu fikum dihadapkan oleh Muharramat, dia meminta perlindungan kepada Allah Rabbuna Subhanah sebelum terjatuh kepada keharaman tersebut. Dan jikalau dia karena lemahnya iman dan ibadah atau ketaatannya terjatuh di dalam keharaman itu, dia segera meminta ampun kepada Allah Rabbuna Subhanah. Ini yang dimaksud dengan istiqamah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan aslul istiqamah. Pondasi istiqamah itu adalah istiqamatul qalbi ala tauhid kama fassara Abu Bakr wa ghayruhu. Akal dari istiqamah, pondasi istiqamah itu adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Keistiqamahan hati kita ini di atas ketauhidan kepada Allah Rabbuna Subhanah dalam banyak pintu. Pertama, dalam pintu ma'rifatillah, mengilmui tentang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kedua, istiqamah hati ini dalam selalu rasa takut kepada Allah Rabbuna Subhanahu, mencintai Allah Jalla Subhanahu, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Maka inilah menjadi asal istiqamah. Pondasi istiqamah itu adalah keistiqamahan hati seseorang kaitannya dengan Allah Rabbuna Subhanah. Kalau dia diuji oleh Allah dengan malapetaka, dia tahu bahwa Allah yang menurunkannya dan Allah pula yang mengangkatnya. Dia kembalikan urusannya kepada Allah Rabbuna Subhanah. Jikalau dia ingin berusaha dan membuka lapangan pekerjaan, dia tahu di depannya ada keberhasilan dan di depannya ada kerugian. Semuanya itu datangnya dari Allah. Dia mencoba untuk membuka satu pintu dalam hidupnya malah dalam usaha dia ini yang disebut dengan pintu tawakal rahimani wa rahimakumullah. Dan dia tahu pula di hadapannya banyak rintangan keharaman, maka dia bersenjatakan khasyatullah, diikat hatinya dengan rasa takut kepada Allah Rabbuna Subhanah. Di saat dia menemukan orang-orang sedang berlomba-lomba dalam ketaatan, maka muncul hasratnya, harapan yang tinggi dan dalam untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Rabbuna Subhanah. Digantungkan harapannya kepada Allah Jalla Subhanah. Maka ibadah-ibadah hati yang kita sebutkan tadi, jikalau lurus, maka dia telah mendapatkan pondasi yang kokoh di dalam hidup. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimani wa rahimakumullah, jikalau hati seseorang telah istiqamah dengan tauhidullah jalla fi'ala, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau istiqamah, istiqamatil jawari'u kulluha ala ta'atillahi. Jikalau istiqamah hatinya dalam ketauhidan, maka seluruh anggota badannya pula akan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Rabbuna Subhanah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwa betapa pentingnya dan butuhnya kita untuk belajar akidah dan tauhid, meluruskan hati kita ini agar selalu dalam kelurusan. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, jika lurus hati ini, maka akan lurus seluruh anggota badan. Beliau mengatakan, karena hati ini malikul a'dha'i, raja pemilik seluruh anggota jasad kita dan seluruh organ tubuh selain hati, junuduhu tentara-tentaranya dan rakyat-rakyatnya, kata beliau. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kedua, beliau menasihatkan kepada kita, setelah pemberitahuan tentang besarnya kedudukan hati bila menjadi hati yang lurus, beliau kemudian mewasiatkan kepada kita, wa a'zam, perkara yang harus, yang paling besar, yang harus dijaga dan diperhatikan setelah istiqamatul qalbi, istiqamahnya hati ini adalah keistiqamahan dari anggota jawari badan kita ini, yaitu al-lisan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ternyata dari rakyat ini, seluruh anggota jasad yang menjadi rakyatnya hati, yang menjadi tentaranya hati, ternyata ada satu organ yang harus senantiasa paling terdepan dalam dipeliharanya setelah istiqomah hati ini adalah al-lisan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, karena lisan itu turjumanul qalb, penterjemah hati yang kita miliki. Karena lisan itu al-mu'abbir, yang akan mengungkapkan segala apa yang ada dalam isi hati kita. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, organ sekali lagi yang paling pertama dan utama dari rakyat hati ini adalah lisan yang kita miliki, karena dia akan menjadi penerjemah dan dia yang akan pertama kali mengungkapkan hati kita rahimani wa rahimakumullah. Jikalau Anda memiliki sifat hasad di dalam hati, akan bisa terlihat dari ucapan Anda sendiri. Jikalau Anda memiliki sikap ujub di dalam hati, pasti nanti dari lisan ini akan mengungkapkan, ini loh, di dalam diriku ini ada penyakit. Jikalau kibir, kesombongan yang ada di dalam hati Anda akan terlihat nanti ungkapannya melalui lisan. Maka ini yang harus dijaga, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walihada lama amaran nabiyu bin istiqamati وقاه بعد ذلك بحفظ لسانه. Oleh karena itu, setelah nabiyuna alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk istiqamah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisannya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai kemudian hatinya itu lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang jikalau sampai atau sampai lisannya itu lurus, kata Rasul alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari pembahasan yang singkat ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali terkait dengan permasalahan al-istiqamah, pertama kita mengatakan aduhai betapa beratnya al-istiqamah itu sendiri, barakallahu fikum. Namun kita mengerti jawabannya sesungguhnya satu hal yang atau perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk selalu istiqamah, seperti yang disebutkan oleh ulama kita di dalam daurah kemarin, adalah keikhlasan kita di dalam belajar ilmu agama dan keikhlasan kita dalam menerapkan ilmu agama yang telah kita miliki. Maka itulah kiat yang pertama dan utama di dalam mewujudkan keikhlasan kepada Allah Rabbuna, dalam mewujudkan keistiqomahan buat diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Rabbuna subhanahu menganugerahkan keistiqomahan kepada saya dan segenap saudara kami kaum muslimin, untuk kemudian bisa berjumpa dengan Allah Rabbuna subhanahu, selalu berada dalam pilihannya ini dan berada dalam hidayah dan hadiahnya ini, berjalan di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan di atas jalan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan, dan kebenaran datangnya dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.